Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Kita lanjutkan atau insyaAllah di sore hari ini kita akan membuka kitab baru yang berjudul A'lamus Sunnah Al-Mansyurah Bi'tiqad At-Ta'ifati An-Najiyati Al-Mansurah. Juga kitab ini dicetak dengan nama yang lain, Mi'atai Su'al Jawab Fil Aqidah Al-Islamiyah. Kitab yang ada di hadapan kita ini, A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, adalah sebuah karya dari seorang ulama besar yang bernama Hafiz Al-Hakami. Sebelum kita masuk pada materi yang terdapat pada kitab ini, kita perlu mengetahui tentang sejarah singkat, biografi ringkas terkait penulis dari kitab yang agung ini. Dan kitab ini tentunya membahas dalam masalah akidah, tentang masalah akidah. Judul kitabnya adalah A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, yang artinya A'lamus Sunnah, bendera-bendera sunnah yang Al-Mansyurah, yang berkibar. Li'atiqad At-Ta'ifati An-Najiyati Al-Mansurah, dalam menjelaskan akidah golongan yang selamat, yang tertolong, An-Najiyah Al-Mansurah. Demikian juga kitab ini dicetak dengan judul yang kedua, Soal 200 Soal Jawab, 200 Soal dan Jawab, Fil Aqidah Al-Islamiyah, dalam akidah Islam. Inilah tentang judul dari kitab ini. Jadi kitab ini akan mengulas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pengarang dan penulis dari kitab ini, beliau bernama Al-Imam Hafidh. Namanya adalah Hafidh bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Main Al-Hakami, yang dikenal dengan Al-Hafidh Al-Hakami, dikenal dengan Hafidh Al-Hakami, Al-Imam atau Al-Syeikh Al-Hakami. Beliau dilahirkan di tahun 1342 Hijriah, kurang lebih 100 tahun yang lalu. Di sebuah desa yang bernama Salam. Di Makkah. Dan beliau dahulu, termasuk di saat kecil, beliau memiliki tugas mengembala kambing orang tuanya. Beliau dari kecil punya pekerjaan membantu orang tuanya, yaitu dengan mengembala kambing-kambing orang tuanya. Demikian berjalan waktu sampai beliau besar, dan beliau rahimahullah hidup di tengah-tengah keluarga yang saleh. Beliau hidup di tengah-tengah keluarga yang saleh. Dan keluarga beliau, bapak dan ibu beliau, serta keluarga Hafidh Al-Hakami ini dikenal dan masyhur dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang saleh. Sehingga dari kecil beliau sudah dididik orang tuanya untuk menuntut ilmu. Dan beliau rahimahullah memiliki banyak keutamaan. Keutamaan yang Allah berikan yang paling menonjol pada beliau, yaitu tentang hafalannya. Beliau memiliki hafalan yang amat kuat dan kecerdasan yang sangat mengagumkan. kecerdasan yang begitu menakjubkan. Sehingga tepat, ayah beliau memberi nama beliau dengan nama Hafidh. Orang yang hafal, penghafal. Maka Allah telah berikan karunia kepada beliau dengan kecerdasan dan hafalan yang sangat menakjubkan. Beliau ditambah lagi dengan itu, beliau seorang yang sangat serius ijtihad dalam talabul ilm, terus menerus menuntut ilmu. Beliau habiskan umur beliau dari muda beliau membantu orang tuanya, setelah itu kembali dan belajar, belajar siang dan malam, terus tidak berhenti untuk belajar. Beliau senang dan cinta dengan ilmu, sehingga beliau sangat semangat dan antusias yang besar terhadap ilmu ini, sehingga beliau bisa meraup ilmu yang sangat banyak di seluruh bidang, di segala macam bidang ilmu. Beliau telah memiliki bagian yang besar dalam ilmu-ilmu tersebut, baik ilmu nahu, ilmu lughah, ilmu Al-Quran, ilmu agama mencakup akidah, al-fiqh, dan banyak lagi macam-macam ilmu yang beliau kuasai dari ilmu agama ini. Dan beliau juga dikenal dengan tulisannya, khat beliau memiliki tulisan yang rapi dan sangat bagus. Inilah keutamaan beliau rahimahullah. Wa kana ayatan fil hifz. Beliau termasuk ayatan, termasuk ayah, tanda kebesaran Allah dalam hafalan ini. Di antara bentuk, di antara tanda yang menunjukkan cerdasan beliau dan kekuatan beliau pada hafalannya, beliau telah menulis kitab-kitab yang sangat banyak. Beliau menjadi seorang ulama besar di usia beliau yang masih kecil, masih tergolong muda. Di usia beliau yang 20 tahun, beliau sudah diangkat menjadi seorang syekh. Dan beliau sudah membuat karya-karya di usia tersebut. Karena Allah Azza wa Jal telah memberikan kepadanya karunia berupa pemahaman yang kuat dan ilmu yang sangat luas. Dan kemampuan yang melampaui batas. Sampai-sampai beliau bisa menulis karya-karya beliau. Cukup banyak yang beliau tulis. Ada yang tercetak, ada yang belum tercetak. Lebih dari 20 karya tulis yang beliau tulis rahimahullahu ta'ala. Padahal beliau wafat di usia beliau yang masih tergolong muda, masih 35 tahun. Beliau wafat di usianya yang masih 35 tahun. Maka dari itu, beliau meninggalkan kitab-kitab yang cukup banyak, yang sebagainya telah tercetak dan ada yang belum juga dicetak, yang dengan itu kaum muslimin banyak mengambil manfaat darinya. Juga dikisahkan dalam terjemah beliau ini, beliau memiliki seorang syekh yang bernama Abdullah Al-Qarawi. Beliau memiliki syekh yang bernama Abdullah Al-Qarawi. Syekh ini sangat takjub dan sangat cinta terhadap muridnya yang bernama Hafidh Al-Hakami ini. Beliau selalu mengunggulkan muridnya ini, dikarenakan banyak kelebihan yang terdapat pada Syekh Al-Hafidh di saat masih menjadi seorang murid. Suatu ketika, Syekh Abdullah Al-Qarawi ini membacakan kepada murid-muridnya kitab Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal adalah sebuah kitab yang berisikan bait-bait syair yang berisi 60 bait, kurang lebih ada 60 bait. Maka para tulab, para pelajar yang di majelis itu bersegera mencatat apa yang disampaikan oleh syekh, apa yang disampaikan oleh syekh mereka ini. Apa yang ditulis, apa yang diucapkan, didikte oleh syekh, segera mereka berlomba-lomba untuk mencatatnya. Setelah selesai dari majelis, ternyata Syekh Al-Hafidh Al-Hakami ini, beliau rahimahullah telah menghafal semua yang tadi disampaikan oleh syekhnya. Maka beliau rahimahullah menasmikan, beliau menasmik, mengulang bacaan bait-bait yang dibaca sama Syekh dari kitab Tuhfatul Athal, diulang dari awal sampai akhir tanpa melihat. Beliau sekali dengar langsung bisa mengulang seluruh bait yang disampaikan oleh Syekhnya tanpa harus melihat, mendengar langsung distorkan. Setelah selesai majelis, beliau mengulang lagi apa yang tadi disampaikan oleh Syekhnya. Maka para tulab, para pelajar-pelajar yang lain kaget dan takjub dengan beliau rahimahullahu ta'ala. Sampai-sampai Syekh Abdullah Al-Qarawi juga suatu ketika pernah menyampaikan satu materi di majelis. Dalam satu majelis beliau menyampaikan suatu pembahasan. Setelah selesai dari pembahasan tersebut, selesai majelis, ditutup majelis, maka Syekh Abdullah Al-Qarawi menyuruh, memerintahkan agar muridnya yang bernama Hafidz Al-Hakami mengulangi pelajaran yang tadi disampaikan oleh Syekh. Untuk mengulang pelajaran yang tadi disampaikan oleh Syekhnya ini, maka Al-Hafidz Al-Hakami beliau berdiri dan beliau mengulang apa saja yang tadi disampaikan oleh Syekh secara huruf-huruf. Huruf per huruf, kata per kata itu sama dengan apa yang keluar dari mulut Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah. Jadi beliau dalam satu majelis itu bisa menghafal semua yang beliau dengar dari ucapan Syekhnya. Setiap hurufnya beliau rekam dan beliau balik. Dia ngulangin lagi setelah Syekhnya selesai dars. Bayangkan betapa hafalan yang telah Allah berikan kepada beliau ini amat sungguh menakjubkan. Sekali dengar beliau langsung bisa menghafalnya. Ini dari sisi kecerdasan dan hafalan beliau, maka sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan keutamaan yang besar. Dan juga hal itu berdasarkan juga dikarenakan diantara sebabnya adalah Al-Mansyurah. Kita baca muqaddimah dari muallif rahimahullah. Beliau di sini menulis sebelum masuk pada soal jawab. Beliau memberikan pendahuluan, kita baca sebentar. Qala rahimahullah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ قَضَوْا بِالْحَقِّ وبه كانوا يعدلون وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقف أثرهم إلى يوم يبعثون. نعمني خذ بها الحاجة أو مقدمة. Beliau dalamnya memuji Allah, memuji Rasul alaihi salatu wassalam, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba dan utusannya. Demikian juga beliau dalam mukaddimah ini beliau memuji sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang mengikuti beliau, bertamasuk dengan sunnah Nabi sampai hari kiamat. Amma ba'd, adapun setelah itu. فهذا مختصر جليل نافع. Kata beliau, kitab ini adalah kitab yang mukhtasar, ringkas, Fahada, kitab ini adalah kitab yang mukhtasar, ringkas, jalilun nafi'un, besar manfaatnya. Besar manfaatnya, azimul fa'idati, agung fa'idahnya, jammul manafi'i, luas manfaatnya, yashtamilu ala qawa'ididdin, tercakup padanya kaidah-kaidah agama. Yang apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini, itu kata beliau bahwa kitab ini sangat besar manfaat dan faedahnya, mencakup padanya kaidah-kaidah agama Islam. Wa yatadhammanu usul at-tauhid, dan terkandung padanya pondasi-pondasi tauhid. Alladhi da'at ilaihi ar-rusul, yang mana tauhid tersebut diseru oleh para rasul. Wa unzilat bihil kutub, dan atas dasar itu pula, atas dasar tauhid itu, diturunkanlah kitab-kitab dari langit. Wala najata liman bighairihi yadin, dan tidak ada keselamatan bagi yang tidak beragama dengannya. Wa yadullu wa yursidu ila surukil mahajjatil baydai, tauhid ini atau kitab ini yadullu wa yursidu, menunjukkan ila sulukil mahajjah, kepada jalan yang terang, al-baydha, yang putih. Wa manhajil haqqil mustabin, dan menunjukkan, kitab ini menunjukkan terhadap manhaj yang hak, yang jelas. Syarahtu fihi umural imani wa khisalihi, aku paparkan padanya perkara-perkara tentang iman dan perangai-perangainya. Wa ma yazilu jami'ahu, demikian juga aku paparkan dalam kitab ini, ma yuzilu jami'ahu, hal-hal yang bisa menghilangkan keimanan itu secara keseluruhan. Au yunafi kamalahu, atau mengurangi kesempurnaannya. Wa dzakartu fihi kulla mas'alatin, aku sebutkan dalam kitab ini seluruh masalah, mashubatin bidaliliha, mashubatin bidaliliha, beserta dalil-dalilnya. Liyattadhiha amraha, agar jelas perkara tersebut. Jadi setiap masalah itu agar jelas, maka beliau sebutkan setiap masalah dengan dalil-dalilnya. Wa tatajalla haqiqatuha, dan agar tampak hakikatnya. Wa yubayyina sabiluha, dan agar terang jalannya. Wa ikhtasartu fihi, aku ringkas, aku cukupkan isi kitab ini. Ala madhhabi ahli sunnati wal ittiba', sesuai dengan madhab aqidah ahli sunnah wal ittiba', ahli sunnah wal jamaah, yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam berakidah. Wa ahmaltu aqwala ahli al-ahwa'i wal ibtida', dan aku abaikan ucapan-ucapan, pendapat-pendapat ahli al-ahwa' wa al-ibtida', ahli bid'ah. Aku abaikan, aku tidak sertakan dalam kitabku ini ucapan-ucapan ahli bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Idh hiya la tudhkaru illa lirad. Kenapa? Karena ucapan ahli bid'ah itu tidaklah disebut kecuali untuk dibantah. Jadi ucapan ahli bid'ah, pendapat ahli bid'ah itu, tujuan dalam penyebutan pendapat-pendapat ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang, tujuannya tidak lain untuk dibantah. Wa irsali sihamis sunnati 'alaiha, dan dalam rangka untuk menancapkan panah-panah sunnah atas mereka, atas ucapan-ucapan yang menyimpang itu. Wa qad tasadda likashfi 'awariha al-a'immatul ajillatu, dan telah diterapkan hal itu, yakni membantah ahlul bid'ah, telah diterapkan hal itu oleh para imam yang agung. Likashfi awariha, untuk menyingkap kecacatan-kecacatan yang ada padanya. Syubhat-syubhat al-bid'ah itu sudah dibongkar dan disingkap oleh para ulama yang membantah ucapan-ucapan mereka. wasannafu fi raddiha, dan para ulama juga telah membuat karya-karya tulis dalam membantahnya, wa ib'adiha, dan untuk menjauhkan umat darinya, al-musannafatil mustaqillah, dengan karya-karya mereka yang tersendiri. Ma annadidda yu'rafu bididdihi, karena sesuatu itu tidaklah dikenal kecuali dengan lawannya. Wa yukharraju bi ta'rifi dhabitihi wa haddihi, dan perkara itu tidaklah dikenal kecuali dengan cara mengeluarkan dari definisi-definisinya. Fa idza tala'at asy-syams, apabila matahari itu terbit, lam yaftaqir an-naharu ila istidlal, maka siang tidak butuh adanya bukti. Wa idza istabana al-haq, dan jika kebenaran itu sudah jelas, wattadah, dan sudah nampak, fama ba'dahu illa dhalal, maka selain daripada kebenaran itu tidak lain kecuali kesesatan. Yattadihu al-amru bihi wa la yashtabihu, atau warattabtuhu ala tariqati as-su'ali, aku susun kitabku ini ala tariqati as-su'al, dengan metode soal jawab. Liyastaqidha at-talibu wa yantabihu, supaya apa? Supaya pelajar at-talib tergugah dan memperhatikan tentang masalah-masalah yang akan disampaikan ini. Thumma urdifuhu, kemudian setelah itu aku sertakan dari soal-soalku itu bil jawab, dengan jawaban. Alladhi yattadihul amru bihi, yang dengannya akan jelas perkara itu. Wala yashtabih, dan tidak tersamarkan. Wasammaituhu, dan aku namakan kitab ini dengan judul A'lamus sunnatil mansyurah, bendera-bendera sunnah yang berkibar, li'tiqadit ta'ifatin najiyatil mansurah, dalam akidah, dalam penjelasan tentang akidah golongan yang selamat lagi tertolong. Wallaha as'alu an yaj'ala ibtigha'a wajhihi wajhil a'la, dan hanya kepada Allah aku memohon semoga menjadikan amalanku ini ikhlas mengharap wajahnya yang mulia, yang tinggi. Wa ayyanfa'ana bima 'allamana, dan aku juga memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita manfaat dari apa yang kita ilmui. Wa yu'allimana ma yanfa'una, dan juga aku mohon kepada Allah agar Dia memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat. Ni'matan minhu wa fadla, sebagai bentuk nikmat dan karunia, keutamaan darinya. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Dia Maha mampu atas segala sesuatu. Wa bi ibadihi, dan Dia Allah Azza wa Jal terhadap hamba-hambanya Maha latifun khabir, Maha lembut lagi mengetahui. Wa ilaihi al-marji'u wal masir, hanya kepadanya tempat kembali. Wa huwa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan dialah Allah sebaik-baik tempat berlindung dan penolong. Inilah muqaddimah pendahulu dari kitab yang beliau tulis ini. Kita baca beberapa poin yang cukup yang sempat kita baca. Soal yang pertama. Qala rahimahullah, ma awwalu ma yajibu 'alal 'ibad. Kita masuk pada materi dari kitab ini. Soal yang pertama. As-su'alul awwal, ma awwalu ma yajibu 'alal 'ibad. Perkara apa yang pertama kali diwajibkan untuk dilakukan bagi seorang hamba? Perkara apa yang pertama kali diwajibkan atas seorang hamba untuk dilakukan? Al-jawab, jawabannya, jim, al-jawab, awwalu ma yajibu ala al-ibad, ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu. Perkara pertama yang wajib diketahui oleh hamba ini adalah ma'rifatul amr, mengenal, memahami perkara. Alladhi khalaqahumullahu lahu, yang dengannya Allah ciptakan mereka. Atas dasar perkara tersebut, Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka. Wa akhadha 'alaihimul mitsaqa bihi. Dan dengan perkara itu juga Allah Azza wa Jalla mengambil perjanjian atas mereka. Wa arsala bihi rusulahu ilaihim. Dan atas dasar itu pula Allah Azza wa Jalla utus kepada mereka para rasul. Wa anzala bihi kutubahu 'alaihim. Dan Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab darinya. Wa li ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah. Atas dasar itu juga Allah ciptakan dunia dan akhirah. Wal jannati wan nar, jannah dan neraka. Wa bihi huqqatil haqqah, dan atas dasar itu pula ditegakkanlah hari kiamat. Wa waqa'atil waqi'ah, dan diadakannya hari akhir. Wa fi sya'nihi, dan karenanya juga tunsabul mawazin, diletakkan alat timbang di hari kiamat nanti. Wa tatatayarus suhuf, dan dipaparkan lembaran-lembaran. Wa fihi, dan dalam perkara ini takunu syaqawatu was-sa'adah, adanya kesengsaraan dan kebahagiaan dalam hidup seorang hamba. Wa ala hasabihi tuqsamul anwar, dan dari itu pula, dari perkara ini juga tuqsam, ini atas dasar perkara ini juga cahaya Allah dibagi, cahaya petunjuk. Wa man lam yaj'alillahu, Allah berfirman, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang tidak diberi oleh Allah cahaya hidayah, maka dia tidak memiliki cahaya sedikit pun. Nah, di sini soal yang pertama ini beliau mengatakan, dalam soal yang pertama ini yaitu tentang perkara apa yang wajib untuk dilakukan oleh seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwa perkara yang pertama kali wajib untuk diketahui seorang hamba adalah at-tauhid. Perkara yang dengannya Allah ciptakan manusia, yang dengannya Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab, Allah ciptakan al-jannatu wan-nar, Allah adakan hari kiamat, Allah adakan timbangan nanti. Yaitu at-tauhid. Apa dalil yang menunjukkan tentang bahwa perkara yang wajib yang dilakukan oleh seorang hamba adalah at-tauhid? Firman Allah Azza wa Jalla banyak dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam ayatnya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Apa peringatan yang pertama tersebut? Allah mengatakan, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, agar mereka beribadah kepada Allah, dan وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan menjauhi taghut, berhala-berhala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum wahai Muhammad alaihi salatu wassalam seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada mereka agar menyampaikan, mendakwahkan kepada umatnya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka beribadahlah kalian kepadaku. Dan juga banyak hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW dahulu pertama kali yang beliau dakwahkan kepada kaumnya adalah tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa pertama kali yang wajib adalah tauhid. Bukan yang lain. Bukan akhlak, bukan salat, bukan macam-macam fikih yang lain. Tidak. Tetapi tauhid. Inilah yang dilakukan oleh para rasul dan juga Nabi kita alaihi salatu wasalam, dan juga Nabi alaihi salatu wasalam dahulu di saat beliau mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman yang mayoritasnya adalah penduduk negeri Yaman itu adalah ahlul kitab. Rasul mengatakan, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Mu'adz, kamu akan menjumpai kaum ahlul kitab." Falyakun, maka hendaknya awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka, yang kamu ajak mereka, yang kamu ajarkan kepada mereka pertama kalinya apa? Syahadah, syahadat la ilaha illallah. Inilah pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang hamba, yaitu mengenal kalimah la ilaha illallah dan beramal dengan konsekuensinya. inilah perkara yang pertama yang wajib kita ketahui. Nah, demikianlah apa yang disebutkan juga oleh para ulama, apa yang seperti beliau sebutkan di sini. Berbeda halnya dengan al-mutakallimin, ahli falasifah, ahlul kalam, ahlul bid'ah, pengekor hawa nafsu. Mereka mengatakan bahwa yang pertama kali wajib bagi seorang hamba itu bukan tauhid, tetapi apa? Melihat, memperhatikan alam ini. Dengan melihat, maka dengan itu mereka mengenal Rabb mereka. Ternyata di sana ada penciptanya. Tidak, ini bukan pertama kali yang wajib. Bahkan kita jawab bahwa mengenal Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur alam ini, itu semua telah Allah fitrahkan dalam setiap jiwa manusia dari Allah lahirkan. Di saat Allah ciptakan setiap bayi yang lahir di muka bumi ini, kata Rasul, yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrah? Keislaman. Dilahirkan di atas fitrah, keislaman. Dilahirkan di atas fitrah, dia mengenal di sana ada Rabb yang mengatur, yang menciptakan dia, yang memberi rizki dia. Itu sudah diketahui dari awal, di atas fitrahnya. Sehingga bukan ini yang pertama kali wajib bagi seorang hamba. Yang wajib adalah mengenal tauhid, la ilaha illallah. Itulah yang wajib yang pertama kali untuk diketahui oleh seorang hamba. Kemudian soal yang kedua, qala rahimahullah, ma huwa dzalikal amrul ladzi khalaqa Allahu ta'ala al-khalqa li ajlih? Apa itu perkara yang dengannya Allah azza wa jalla ciptakan, yang dengannya Allah azza wa jalla maksud? Apa itu perkara yang dengannya Allah maksud dalam tujuan menciptakan makhluk-makhluknya ini? Jadi apa tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk? Perkara apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dari penciptaan makhluk ini? Maka jawabannya adalah qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, dan tidaklah kami ciptakan langit, bumi, dan seluruh apa yang ada di antara keduanya, لاعبين, dengan bermain-main. Tidak ada tujuannya, hanya sia-sia. Tidak, Allah menafikan itu. Allah mengatakan tidak itu. Bukan seperti itu yang kalian kira. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ, tidaklah kami ciptakan keduanya, إِلَّا بِالْحَقِّ, kecuali dengan al-haq, kebenaran. Walakinna aktharahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Punya tujuan yang besar dalam penciptaan alam ini. Allah mengatakan kami tidak menciptakan mereka itu sia-sia, hanya bermain-main, tetapi ada tujuan yang hak di situ. Tujuan yang benar yang kami inginkan, akan tetapi mereka kebanyakannya tidak mengetahui. Waqala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, ma khalaqnas samaa'a wal arda ma bainahuma batila, dan tidaklah kami ciptakan langit, bumi, dan yang ada di antara keduanya, batila, secara batil, tanpa tujuan, tanpa hikmah. Dzalika dhannul ladzina kafaru, itulah anggapan orang-orang kafir. Fawailul lilladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang kafir yang menganggap seperti itu. Balasan mereka adalah an-nar. Naam. Allah ingatkan di sini bahwa Allah ciptakan langit dan bumi itu bukan secara sia-sia, tidak ada tujuannya, tidak. Demikianlah persangkaan orang-orang kafir. Nah, orang kafir menyangka tidak ada tujuan dalam penciptaan alam ini. Alam ini terjadi begitu saja. Tidak ada tujuannya dalam diciptakannya alam ini. Inilah anggapan-anggapan orang kafir. Maka Allah ancam apa yang mereka yakini tersebut, atas keyakinan yang batil yang mereka yakini terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailun, celaka bagi mereka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa khalaqallahu as-samawati wal ard, dan juga dari ini semua hendaknya kita mengetahui dengan yakin bahwa kita semua akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diciptakannya kita di muka bumi ini bukan sia-sia. Ada tujuan yang amat agung di situ. Ada hikmahnya. Allah ciptakan makhluk yang ada di muka bumi ini, semua makhluk yang kecil maupun yang besar, itu semua bukan perkara yang sia-sia. Makhluk yang sekecil apapun itu Allah ciptakan gak sia-sia, ada hikmahnya. Maupun makhluk yang sangat besar itu semua ada hikmahnya. Contohnya di masa kita sekarang ini terjadi di negeri kita musibah virus yang menyebar di dunia ini, lihat Allah ciptakan makhluk yang sangat kecil itu, kata Allah, tidak sia-sia. Wama bainahuma, termasuk dalam ayat ini, ma khalaqna samawati wal ardha wama bainahuma batila, dan tidaklah kami ciptakan langit bumi dan seluruh yang ada di dalam keduanya itu, di antara keduanya semua makhluk itu tidaklah kami ciptakan sia-sia. Ada hikmahnya, hendaknya kita mengetahui hikmah dan tujuan dari penciptaan ini. Di antara hikmahnya tersebut, agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita ingat kepada Allah, ingat dengan hari akhir. Di antara hikmah musibah yang ada ini juga, supaya kita sadar bahwa kita itu lemah. Kita ini lemah, sekalipun teknologi kecanggihan itu sudah mereka manusia menganggap sudah merasa tinggi, bangga dengan apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka buat dari alat-alat elektronik yang mereka mampu untuk lakukan. Maka Allah ingatkan, dengan virus yang kecil ini tidak ada yang bisa menangani. Semua Amerika, semua negara yang merasa mampu gak bisa menahan ciptaan Allah yang kecil ini. Menunjukkan apa? Lemah. Manusia ini lemah. Lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara hikmahnya supaya kita kembali kepada Allah. Dan tentunya musibah yang ada ini juga tidak lain itu karena sebab ulah tangan manusia. Ulah tangan kita. Maka Allah peringati. وظهر الفساد في البر والبر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Allah ciptakan, nampak, telah nampak di muka bumi ini kerusakan-kerusakan di langit, di perairan maupun di daratan. Apa sebabnya? Kata Allah, bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia ini. Liudziqahum ba'dallazi amilu, supaya hal itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka atas perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Apa hikmahnya? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah yang menimpa ini, tujuan terbesar itu, hikmah yang terbesar adalah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita melihat musibah yang ada ini dengan penglihatan orang kufar. Beda pandangan seorang beriman kepada Allah dengan orang-orang yang kafir. Orang kafir yang tidak memiliki tujuan kecuali dunia, pandangan mereka apa? Mereka itu berangan-angan bagaimana mereka bisa tetap hidup selamat dari virus ini. Pandangan siapa? Orang kufar yang tidak punya iman. Mereka hanya memandang apa cara yang harus kita tempuh, apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat, kita tetap hidup. Bahaya ini, harus begini, harus begini. Orang kufar berpandangan seperti ini. Apa kata Allah? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Mereka itu berangan-angan seandainya mereka itu dikasih umur 1000 tahun hidup di muka bumi ini. Mereka ingin hidup panjang. Tapi seorang mukmin yang beriman meyakini Allah, meyakini hari akhir, ada hari pembalasan, perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, melihat dengan pandangan yang lain. Seorang mukmin, kata Rasul alaihissalatu wassalam, ajaban li amril mukmin. Sungguh sangat menakjubkan kondisi seorang mukmin. Inilah yang seharusnya kita ingat ketika kita menghadapi suatu musibah. Ingat hadis ini, inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh kondisi orang yang beriman itu sangat baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Jika dia mendapat kenikmatan, kelapangan, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, tetapi jika dia mendapat kejelekan, musibah, sabar, dia bersabar, dia tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lari, tidak seperti yang dipandang oleh orang kafir. Tidak, pandangnya seorang mukmin itu tujuan hari akhir yang akan dia tuju, apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lah. Dan jika mendapat musibah, bencana, malapetaka, seorang mukmin itu bersabar, meyakini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara perkara yang penting kita perhatikan juga dalam menghadapi musibah adalah untuk meyakini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah Allah takdirkan, maka tidak akan lepas, tidak akan luput dari kita. Ma asabaka Nah, Rasul besar dalam hadis yang lain, ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Apa yang setelah ditulis bahwa itu akan menimpamu dalam takdir Allah Azza wa Jal, lam yakun liukhti'ak, tidak mungkin akan menyalahimu. Jika Allah sudah menetapkan bahwa kita akan mendapat musibah seperti ini, diri kita, lam yakun liukhti'ak, tidak akan meleset dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma akhtak, dan apa yang sudah ditakdirkan tidak akan menimpamu, lam yakun liusibak, tidak akan menimpamu selama-lamanya. Nah, ini al-iman bi taqdir, ini penting. Kita dalam menghadapi musibah harus beriman dengan qadarullah azza wajalla. Itu juga kita harus, yang kedua, kita harus mengetahui hikmah kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita perbuat. Kita butuh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga tentunya, di antara sebab penting, perkara penting juga untuk disampaikan, yaitu hendaknya kita mengambil sebab. Mengambil sebab bukan berarti kemudian beriman dengan takdir, sudahlah, saya biasa aja, gak ngapa-ngapain sudah. Itu kalau kena saya terjangkit virus atau tidak, itu sudah takdir Allah, diam saja tidak mengambil sebab. Tidak, bukan seperti ini. Ini termasuk kebodohan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang tidak mau mengambil sebab, itu termasuk as-safah, dan termasuk mencela terhadap agama ini. Hakikatnya dia mencela agama ini, mencela Allah Azza wa Jal. Jadi sebab itu termasuk perkara penting, mengambil sebab. Maka di antara sebab yang harus kita tempuh adalah apa yang telah disampaikan oleh pemerintah kita, himbauan-himbauan sudah banyak disampaikan oleh pemerintah kita untuk apa saja sebab-sebab yang dengannya kita bisa minimalisir supaya kita tidak terjangkit oleh virus ini. Nah, demikianlah mungkin sebagai selingan dan sebagai hiburan nasihat sedikit terkait makhluk yang kecil ini, virus yang Allah Azza wa Jal ciptakan untuk makhluknya ini, untuk hamba-hambanya, sebagai musibah dan ibtila. Musibah, ibtila, ujian bagi orang beriman, dan azab bagi orang kafir. Jadi penyakit ini jika dijangkit dan dirasakan oleh orang yang beriman, maka itu hakikatnya sebagai ujian bagi dia, dia sabar atau tidak. Jika dia bisa bersabar, maka Allah Azza wa Jal angkat derajatnya, Allah Azza wa Jal tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika justru dia tidak sabar, maka menjadi bencana bagi dia. Tetapi penyakit ini juga jika ditimpa orang kafir, maka itu hakikatnya adalah adab bagi mereka. Tapi kembali kepada pembahasan kita di sini. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat, dan Allah azza wa jalla ciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak, ada tujuannya. Wa litujza kullu nafsin bima kasabat, dan agar setiap jiwa itu dibalas dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wa hum la yudzlamun, dan mereka tidak dizalimi sama sekali. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di sini muallif penulis menyebutkan tentang ayat-ayat yang menunjukkan bahwa di sana ada tujuan besar dalam penciptaan makhluk-makhluk ini. Apa tujuan itu? Yaitu al-ibadah, at-tauhid, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat-ayat ini menunjukkan juga bahwa ciptaan-ciptaan Allah itu bukanlah hal yang sia-sia. Kita harus yakin, ini merupakan akidah bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluknya itu bukan semata-mata hanya perbuatan yang sia-sia, tidak ada tujuannya, tidak. Bahkan ada hikmah yang sangat besar yang dengannya seorang itu akan meraih posisi-posisi mereka nanti di hari kiamat. Dan juga kesempurnaan makhluk, kesempurnaan seorang hamba itu pada statusnya dia sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah apa yang beliau sebutkan dari soal yang kedua tentang perkara yang dengannya Allah Azza wa Jal ciptakan makhluk-makhluknya ini. Tujuan besar yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang bisa kita sampaikan di majlis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila huna wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillah.